Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini masuki pembahasan tentang taqdimul fa'ili wal maf'uli. Hukum mendahulukan fa'il dan maf'ul. Yajuzu taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili. Bolehnya mendahulukan maf'ul bih terhadap fa'ilnya. Artinya maf'ul bihnya di depan, fa'ilnya di belakang, itu boleh. Fi nahwi, pada contoh kataba Zuhairun Darsa. Zuhair telah menulis pelajaran. Di sini fa'ilnya di depan, maf'ul bihnya di belakang. Kenapa dikatakan boleh? Karena untuk kasus yang ini boleh juga dibalik. Nafataqulu kataba darsa Zuhairun. Kemudian kenapa boleh? Li'annahu la yukhsalil tibasu wasyakku. Karena pada kasus ini, contoh ini, tidak dikhawatirkan adanya kerancuan dan keraguan-raguan. Fal fa'ilu ma'lumun wa kadzalikal maf'ulu. Fa'ilnya jelas diketahui, maf'ulnya juga demikian jelas. Karena tidak mungkin dalam kasus ini pelajaran yang menulis Zuhair, kan tidak mungkin, tapi pasti Zuhair yang menulis pelajaran. Maka untuk yang tidak dikhawatirkan adanya yaitu kerancuan ataupun keraguan-raguan, maka hukumnya boleh. Ya, contoh yang lain sangat banyak, misalnya akala Muhammadun tufahan. Akala tufahan Muhammadun, ini boleh, karena tidak mungkin apel yang makan Muhammad, pasti ya Muhammad yang makan apel. Ini contoh. Kemudian yang berikutnya, wa yajibu taqdimu ahaduhuma 'alal akhari fi khamsi masailah. Yang berikutnya adalah tentang wajibnya mendahulukan salah satu dari keduanya terhadap yang lainnya, itu ada pada 5 permasalahan. Jadi ada yang hukumnya fa'il wajib di depan, maf'ul di belakang. Ada yang sebaliknya, hukumnya wajib maf'ul di depan, fa'il di belakang. Ya, kita lihat rinciannya. Iya, yaitu awalan idza khusyal wuqu'u fi syakki. Apabila dikhawatirkan, ya, apabila dikhawatirkan waqa'a wuqu', yaitu masuk ke dalam keraguan-raguan ataupun kesamaran. Fala yu'lamul fa'ilu minal maf'uli, tidak diketahui mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Fahina idzin yajibu taqdimul fa'ili, maka ketika itu wajib yaitu mendahulukan fa'ilnya. Nahwu, contoh daraba Musa Isa. Musa telah memukul Isa. Ketika kasusnya Musa yang memukul Isa, tidak boleh dibalik. Kenapa? Karena i'rab dari Musa dan Isa itu samar, ya, artinya sama-sama muqaddarah. Sehingga konsekuensinya yang fa'il harus di depan, yang maf'ul di belakang, tidak boleh dibalik. Ya. Kemudian diterangkan di sini yang berikutnya, yang kedua, tsanian idza tasala bil fa'ili dhamirun ya'udu ila al maf'uli wajaba taqdimul maf'uli. Apabila bersambung pada fa'il satu dhamir yang kembalinya ke maf'ul bihnya. Pada fa'il itu ada dhamir, tapi dhamirnya kembalinya ke maf'ul bihnya. Maka ketika itu wajib taqdimul maf'uli, wajib mendahulukan maf'ul bihnya. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Di situ ada dhamir yang kembali ke maf'ul bihnya. Maka maf'ul bih harus didahulukan. Tatkala Tuhannya telah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ya. Karena tidak mungkin, ya, nanti diterangkan, tidak mungkin fa'ilnya di depan untuk kasus yang semacam ini. Wa qulu ta'ala yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum. Pada hari tatkala tidak bermanfaat permintaan maaf mereka bagi orang-orang yang zalim itu. Nah, di sini maf'ul bihnya di depan. Kenapa? Karena pada fa'ilnya itu ada dhamir yang justru kembalinya kepada maf'ul bih. Wala yajuzu taqdimul fa'ili li'alla ya'udha dhamiru ila mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Wa 'audu dhamiri ila mutaakhirin lafdhan wa rutbatan mumtani'un 'inda jumhurin nahwiyyin. Kenapa di sini wajib mendahulukan maf'ul? Ya. Dan tidak boleh mendahulukan fa'il supaya dhamir itu tidak kembali kepada sesuatu yang harusnya diakhirkan baik dari sisi lafadz maupun dari sisi urutan. Dan kembalinya sebuah dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan baik dari sisi lafadz maupun urutan, baik dari sisi lafdhon ataupun rutbah. Ya, rutbah ini tingkatan sebenarnya, nanti akan terangkan. Mumtani'un hukumnya itu terlarang inda jumhurin nahwiyina menurut para ahli nahwu. Ya. Bisa dilihat di bawah ya tentang penjelasan lafdhan wa rutbatan. Al aslu annal fa'ila yataqaddamu 'alal maf'uli. Hukum asal fa'il itu mendahului maf'ul bih. Fataqul misalnya engkau mengatakan ya. Fanaqul ya, fan ini enggak jelas tulisannya Diana. Fanaqulu misal kita mengatakan innahu mutaqaddimun lafdhan wa rutbatan. Ai mutaqaddimun fil lafzi wa fit tartib. Bahwasanya fa'il itu mendahului atau fa'il atau sesuatu itu mutaqaddimun didahulukan dari sisi lafdhan ataupun rutbah, maksudnya didahulukan dari sisi lafadz dan juga urutannya, tingkatannya. Ya, yang namanya fa'il tingkatannya di depan maf'ul. Jadi urutannya atau tingkatannya fi'il, fa'il, maf'ul seperti itu. Wa kadzalika al-halu. Ini gambarannya padahal coba direnungkan. Bin nisbati lil maf'uli. Yang namanya hal, rutbahnya itu di belakang maf'ul. Ya kan? Ya, hal itu rutbahnya di belakang maf'ul. Maka fahuwa mutaakhirun lafdhan wa rutbatan. Hal hubungannya dengan maf'ul, maka hal itu adalah diakhirkan baik dari sisi lafadznya maupun rutbahnya. Fa idza taqaddama maf'ulu bihi 'alal fa'ili. Maka ketika ada sebuah kasus maf'ul bihi itu mendahului fa'ilnya, qulna, maka kita mengatakan mutaqaddimun lafdhan, dia itu didahulukan lafadznya. Kenapa? Karena di depan mutaakhirun rutbatan, akan tapi tingkatannya dia diakhirkan. Kenapa? Karena maf'ul bih itu tingkatannya setelah fa'il, ya, urutannya gitu ya, setelah fa'il mengikuti hukum asal. Waha kada, demikian juga yang lainnya bisa dikiaskan, yang lainnya bisa dikiaskan. Ya, nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Kemudian yang ketiga, salisan. Idza kana al-fa'ilu wal maf'ulu dhamiraini, apabila fa'il dan maf'ulnya sama-sama berupa dhamir. Wala hasra fi ahadihima, dan tidak ada pembatasan, tidak ada hasar dari salah satu keduanya. Wajib taqdimul fa'ili, ketika itu wajib mendahulukan fa'il. Ya, fa'ilnya dhamir, maf'ul bihnya dhamir, maka harus didahulukan fa'ilnya. Nahwu akramtuhu, ya, fa'ilnya didahulukan. Tidak mungkin akramahu tu gitu ya, tidak mungkin. Ya, akramhu tu tidak mungkin, harus fa'il di depan akramtuhu. Kenapa? Karena sama-sama berupa dhamir dan tidak ada hasr. Kemudian kasus keempat, rabi'an, idza kana ahaduhuma mahsuran bima wa illa au innama. Apabila salah satu dari keduanya itu dihasr, dibatasi. Yang mana hasr itu bisa dengan ma dan illa, ma disusuli dengan illa itu menunjukkan hasr, pembatasan, atau dengan innama au ghairihima ataupun yang lainnya. Wajibat ta'khirul mahsuri, ketika itu wajib mengakhirkan sesuatu yang dihasar tersebut. Fal maf'ulul mahsuru, kemudian dicontohkan contoh maf'ul yang dihasar. Nahu ma akrama sa'idun illa khalidan, Sa'id tidak memuliakan kecuali terhadap Khalid. Maknanya Sa'id hanya memuliakan Khalid. Di sini maf'ulnya mahsur. Wa nahu dan contoh innama akrama Sa'idun Khalidan. Sesungguhnya Sa'id hanya memuliakan Khalid. Bisa pakai ma dan ila, bisa pakai innama. Ini contoh maf'ul yang mahsur. Kemudian contoh fa'il yang mahsur, wal fa'ilul mahsuru, fa'il yang mahsur, nahu ma akrama Sa'idan illa Khalidun. Tidak ada yang memuliakan terhadap Sa'id kecuali Khalid. Maknanya yang memuliakan Sa'id itu hanya Khalid. Nah, maka di sini harus fa'ilnya diakhirkan. Kenapa? Karena fa'ilnya mahsur. Wa nahu innama akrama Sa'idan Khalidun. Sesungguhnya saja yang memuliakan Sa'id itu hanyalah Khalid. Ya, untuk kasus yang ini maka fa'ilnya harus diakhirkan. Jadi mana yang diakhirkan? Yang dihasar tersebut. Ketika yang dihasar maf'ul, maf'ulnya diakhirkan. Ketika yang dihasar fa'il, maka fa'ilnya diakhirkan. Kemudian yang kelima, khamisan, idza kana ahaduhuma dhamiran muttasilan. Apabila salah satu dari keduanya berupa dhamir muttasil, wal akhar isman zahiran, dan yang lainnya berupa isim zahir, wajib taqdimud dhamiru, maka wajib mendahulukan dhamir. Fa yataqaddamul fa'ilu, contoh fi nahwi, contoh mendahulukan fa'il, ya contohnya kalimat akramtu aliyan. Di sini fa'ilnya berupa dhamir, maka dhamirnya harus didahulukan. Contoh akramtu aliyan, saya telah memuliakan Ali. Wa yataqaddamul maf'ulu, contoh mendahulukan maf'ul, fi nahwi akramani aliyun. Ya, akramani aliyun, telah memuliakan terhadap diriku Ali. Ya, di sini prinsipnya apabila salah satu dari keduanya berupa isim zahir dan dhamir, maka yang didahulukan yang mana? Yang dhamir, zahirnya diakhirkan. Kemudian terakhir, taqdimul maf'uli 'alal fi'li wal fa'ili ma'an. Hukum mendahulukan maf'ul bih terhadap fi'il dan fa'il sekaligus. Ya juzu taqdimul maf'uli bihi 'alal fi'li wal fa'ili ma'an. Hukumnya boleh mendahulukan maf'ul bih terhadap fi'il sekaligus fa'ilnya. Fi nahwi, pada contoh misalnya akramtu 'aliyan. Akramtu 'aliyan, di sini maf'ul bihnya 'aliyan. Maka boleh fatakulu 'aliyan akramtu. Maf'ul bihnya mendahului fi'il sekaligus fa'ilnya. Wakama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian dustakan, sebagian yang lain kalian bunuh. Ini kebiasaan hobinya orang-orang Yahudi, yaitu kalau ada rasul sukanya didustakan atau kalau enggak dibunuh. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil faedahnya. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.